warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang menghina agama, apakah boleh dibicarakan ringkasnya seperti itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang dimaksud oleh Bapak ini, aturidu an taqula lahum akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu itu hendak, apakah kamu itu kepengen, apakah kamu itu suka makan daging, apa makan daging saudara kamu itu dalam keadaan bangkai, sementara kamu itu enggak suka. Apa ada kita mau suka makan daging bangkai? Enggak ada. Lah kita menggibah saudara kita, kita ngomongin kejelekan saudara kita, yang mana jika kita omongkan di depan orang itu dia enggak suka, itu namanya riba, sama seperti memakan daging bangkai saudara kita. Itu dasarnya seperti itu. Lah sekarang ada orang menghina agama, menghina Allah, menghina Rasul, lalu kita sebut nama mereka. Ini sebut dulu ya, belum caci makinya. Kita sebut dulu nama mereka. Apakah itu termasuk riba? Imam Nawawi di dalam sebuah kitabnya menyebutkan, dan juga para imam-imam yang lain. Hanya saja yang saya ingat Imam Nawawi, banyak itu ulama, di antaranya Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, pengarang kitab At-Tuhfah, lalu disyarah oleh Imam Asy-Syarqawi di dalam kitabnya Hasyiatus Syarqawi. Di situ para ulama menyebutkan bahwasanya menyebut orang yang fasik, yang menampak-nampakkan kefasikannya. Jadi dia enggak malu dengan kefasikannya. Menyebut namanya agar orang itu bisa berhati-hati daripada orang tersebut, agar orang itu bisa berjaga-jaga dari orang itu bukan termasuk riba. Agar kita tahu, contoh. Saya contoh langsung saya sebutkan di sini. Ya, di televisi dulu ada seorang aktivis LGBT yang namanya Jeremy Tate. Saya sebut namanya, apakah riba? Enggak riba. Dan saya tidak berdosa. Kenapa? Karena dia orang yang masyhur bil fusaq. Dia dengan terang-terangan bangga dengan kefasikannya. Dan saya sebutkan agar kita berhati-hati dengan perbuatan dia, agar kita berjaga diri dari segala omongan dia. Karena kalau enggak kita sebutkan, bahaya. Kayak gini, kamu jangan dekat-dekat ya sama Pak Syamsul. Kenapa? Dia pencuri. Kalau kamu dekat sama dia, nanti barang kamu bisa dicuri. Nanti kalau kalian ngomong gini, kamu jangan dekat-dekat sama bapak yang itu ya. Nanti dia tuh pencuri, nanti barang kamu curi. Bapak yang mana? Pokoknya yang itulah. Ya yang mana namanya? Kata Pak Ustadz, gak boleh riba aja. Pokoknya bapak yang itu. Ya bingung orangnya, ini orang ngomong apa? Nyuruh saya gak usah dekat orang, tapi disebutnya namanya gak mau. Jadi kita sebutkan agar orang itu tidak dekat, tidak kenal, tidak terkontaminasi dengan pemikirannya. Dan itu bukan riba. Dan juga ulama menyebutkan orang yang menghina agama Allah gak perlu dimuliakan. Orang yang menghina agama Allah, bangga dengan kalimatnya itu, dan tidak mau bertobat, jadi menghina agama Allah, bangga menghina agama Allah, dan tidak mau bertobat, itu tidak perlu dimuliakan. Cukup dihinakan. Ya. Kenapa? Karena dia tidak ada hidayah lagi di hatinya. Dia dengan bangga menghina Allah, dia dengan bangga menghina Al-Quran, dia dengan bangga menghina Rasul. Disuruh taubat tidak mau, merasa lebih baik daripada Rasul, termasuk yang ngaku Nabi palsu, itu penghina Rasul. Tidak perlu dimuliakan, cukup dihinakan. Dan juga apakah kita harus mencaci maki? Saya tidak jawab langsung, saya jawab secara kinayah saja. Karena maklum, ini lagi direkord, sekarang zaman lapor. Sedikit dilaporin masuk penjara. Bukan berarti saya takut masuk penjara, enggak. Kita 12 tahun di pondok kok enggak pulang-pulang. 12 tahun, alhamdulillah. Pondok di Darul Lughah wa Da'wah. Saya enggak setuju pondok itu dikatakan penjara suci, kata dia. Enggak, karena pondok itu adalah taman daripada taman surga. Di pondok itu 12 tahun. Penjara paling berapa? 6 bulan baru tahu. Nah, tapi kalau bisa jangan masuk. Jadi jawaban sederhana saya, kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau dihina pribadinya, beliau enggak marah. Nabi itu kalau dihina fisiknya, beliau enggak marah. Nabi itu kalau dihina kehidupan pribadi beliau, beliau enggak pernah marah. Tetapi wa idza dhi'a haqqullah, tetapi jika hak Allah dilecehkan, jika hak Allah direndahkan, jika hak Allah yang dihina, lam yaqub ahadun bi ghadabi, enggak ada satu orang pun yang bisa menahan kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau diri kita yang dihina, kita diejek orang, kita dicaci maki, jawabannya kita sabar. Enggak perlu marah-marah, enggak perlu. Ya apa, kita manusia biasa. Banyak salah dan khilaf. Imam Ali Zainal Abidin itu bersyukur kalau ada orang yang menghina saya kasih uang. Kenapa? Dia orang baik yang sudah menyebutkan aib saya. Tidak perlu marah. Dibilang kamu jelek, iya saya jelek, sudah. Kita manusia banyak salah kok, tidak perlu marah. Kamu ini pesek, kamu ini hitam, pokoknya harus. Ya sudah, saya jelek, saya pesek, saya hitam, sudah. Kenapa? Pribadi, tidak perlu marah. Wajar, kita manusia biasa, banyak salah, banyak hilang. Tidak perlu jawab, kau ini ngatain saya, kamu kayak ganteng saja. Tidak perlu, sudah, biarin saja, nyadar sendiri ke orangnya. Tapi kalau agama Allah dihina di depan kita, termasuk di medsos yang mana kita membaca status tersebut, dan kita mampu membela agama Allah dengan catatan kita mampu membela agama Allah, lalu kita diam, itu adalah dayus, kata ulama. Dayus itu adalah pengecut, tidak berani. Kalau pengecut diriwayatkan, dayus itu dia tidak akan bisa mencium bau surga. Jangankan masuk surga, bau surga aja enggak kecium. Ini kita kalau kecium bau sate, kira-kira tukang satenya jauh apa dekat dari kita? Ini kecium bau sate nih, jauh pada kita, 5 kilo lagi, kan gak mungkin. Kecium bau sate berarti sini 5 meter, dekat segini kan, cium dekat. Tapi kalau kita cium bau surga, itu perjalanan 50 tahun lagi baru bisa masuk surga. 50 tahun perjalanan. Saya dari Pontianak sini delay 11 jam udah gak ketara sampai ini. Ini 50 tahun. Kalau gak cium bau surga, ada berapa ratus tahun lagi kita berjalan masuk surga. Jadi kalau agama Allah dihina, kita mampu membela agama Allah, sementara kita diam, itu tanda pengecut. Mampu di sini bagaimana? Mampu dengan cara rasional, dengan cara dalil, dengan cara akli, dengan cara adu dalil. Jangan pakai pertama, jangan caci maki dulu. Kalau kita bisa mematahkan dalil mereka, kalau kita bisa mematahkan pemikiran mereka dengan bijak, lakukan. Tulis, lawan mereka di Facebook, di Twitter. Kenapa? Tulisan mereka akan dibaca orang. Bahaya kalau kita tidak lawan. Kalau tidak kita komentar di bawahnya. Ketika orang membaca ini, orang menghina agama Islam, dia komentar, banyak yang mendukung. Kan akidah orang terselamatkan. Lalu apakah harus dicaci maki, Habib? Kalau dia mencaci maki agama Allah, kalau kita bisa dengan cara bijak, bicara bijak. Kalau enggak bisa, ya sudah. Mereka orang hina, enggak perlu dimuliakan. Enggak perlu dimuliakan selama mereka menghina agama Allah. Tapi sekali lagi, kalau kita mampu. Kadang ada orang sampai banting HP, kepanasan. Saya bercerita secara pribadi, saya termasuk pejuang, saya enggak katakan pegiat, karena follower saya sedikit. Saya termasuk pejuang, orang ini itu, ada yang menghina agama Allah, saya tulis. Kadang ada orang kepanasan, enggak bisa menjawab, caci maki, saya enggak balas. Kenapa? Kalau sudah caci maki, enggak perlu sudah. Tapi kalau dia selama masih adu argumen, kita balas. Selama kita masih bisa. Adu argumen, kita balas. Kamu salah, harusnya begini, gini, gini. Itu mantuknya seperti ini. Istifatnya seperti ini. Istimbat kamu salah. Ulama mengatakan gini, gini, gini. Mankulnya gini, gini, gini. Mafhum mukhalafahnya begini. Mafhum muwafaqahnya begini. Selama kita masih bisa secara ilmiah, kita lawan dengan ilmiah. Tapi kadang ada orang sudah mentok pikirannya, akhirnya dicaci maki. Kamu ini bahlul, ini bodoh. Saya gini, diam. Enggak aneh. Biasanya laskar yang membela. Enggak perlu, udah. Karena apa? Dia sudah dihinakan Allah. Tapi kadang kalau ada orang enggak terima, ya silakan masing-masing sudah. Kalau dia menghina agama Allah. Kalau dia menghina agama Allah. Tapi kalau diri kita dihina, enggak perlu dibalas. Ngapain dibalas? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina, kita harus marah. Loh, katanya Nabi dihina, Nabi enggak pernah marah. Kok ana menghina Nabi ente, kok ente marah? Iya, itu Nabi untuk dirinya sendiri. Nabi kepada dirinya, subjek. Sekarang Nabi kepada kita, jauh. Nabi itu sudah bagian iman kita. Apa buktinya? Kalau syahadat, enggak sah seseorang masuk Islam kecuali menyambung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wajib. Kalau enggak disebutkan, enggak masuk Islam. Ketika Nabi dihina, harus marah kita, harus bela, harus juangkan. Kita harus bela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa pakai adu argumen, pakai ilmiah. Jangan main caci maki dulu. Ini enggak, Nabi itu pedofil, nikah perempuan yang di bawah umur. Nabi kamu itu orangnya suka kawin, gila kawin. Langsung, ini nama hewan disebutin. Salah. Ya. Jawab dulu dengan adu argumen. Kamu menghina agama kami. Nabi Daud itu istrinya 100 loh. Nabi kita cuma 9. Nabi Daud istrinya 100. Bani Israel, nabinya banyak-banyak. Ya. Oh, mengatakan begini, kita lawan, kita bela. Ya. Nabi katanya menikahi Siti Aisyah umur 7 tahun, dikumpul umur 9 tahun, pedofil, penyiksaan anak kecil, menikah di bawah umur. Kita jawab, perempuan Arab umur 9 tahun enggak sama dengan perempuan Indonesia. Orang Indonesia 21 tahun masih kecil badan dia. Orang Arab 9 tahun udah gede. Dijawab dengan adu argumen, dijawab dengan ilmiah. Baru kalau mereka sudah menghina, sudah caci maki ini itu, ya terserah kita mau dilanjutkan silakan, mau tidak itu urusan pribadi. Yang penting kita sudah melawan mereka, kita sudah membela agama Allah dengan dalil-dalil yang kuat, dengan argumen-argumen yang qat'i, tentunya dengan pemahaman ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah al-asy'ariyah asy-syafi'iyah atau al-maturidiyah. Wallahu a'lam bishawab.